Setong Tesalonika bab 2. Tan taretan sampian tibi oning cak kaulus teje se entar ke sampian peniketak parcoma. Sampian oning cak sabelene entar ke sampian e Tesalonika penika kaulus teje ampon ekani aja sareng Easia e Filipi. Nanging senari benyak oring se alaben kaulus teje sareng ala e paringe bengal aberta aki ke sampian kabar bagus se asala dari selerana. Kaulus teje sing ajak sampian benika kaleroan, jukan benika laban maksud setak murni, ota bene congoco. Punten, kaulus teje acaca tak teroma senenga oreng. Kaulus teje teroma senenga panggelina Allah. Senyoba atena kaulus teje. Sebab kaulus teje yang kepantas sarang Allah aberta akhir kabar bagus genika. Kaulus teje acaca polana teroma senenga panggelina Allah. Beni tero masa nengah manusia. Sampian ampon oning cek kaulis sedajah tak oning nis mamanis bibir ota benah congoco sampian. Sopaja keinginan oto bimaksud tama Allah saksepon. Jugan kaulis sedajah tak tero ya lemak oreng sarang sampian ota benah oreng lain. Salresa minaka rasulah almasih kaulis sedajah kenging saos maksa nyoon ponapa abai ka sampian. Nanging ebekto apolong sarang sampian, kaulah seteja alos edalem ngadepi sampian. Akati orang babini searabat na anak na. Pola nataris na kasampian, kaulah seteja ikhlas maringaki kasampian, beni namung kabar bagus dari Allah kaisa. Nanging cukan odi kaulah seteja, sebab kaulah seteja cek nisra kasampian. Tanto sampian ki emot sapon apa kaulus teje aeh tiar ambok pateben aperang. Siang malam alako supaya tak sampe ama sosa sampian. Ebak tu kaulus teje mabele terah kabar bagus dari ala penika kesampian. Edalem ngadepi sampian si ampon parcaje ke almasih. Kaulus teje odik soceh, leres, sarang tadek calena. Sampian tibik seteti saksena, sapenika jugen ala. Sampian pada oning cak kaulus teje ngadepi sampian akati orang tua kapotrana. Kaulus teje maringe bebalean ke sampian, alepor atene sampian, sarang terus ngajak supaya sampian odi minorot cara sema seneng ka Allah. Sebab Allah nempeli sampian epatetia esena tunya anyara Allah, sarang norok ngerasa aki ko besana ka agungana Allah. Beda boleh setong parkara seteti lantaran nah kaulus teje asokor ka Allah. Engki panika ebekto kauleh seteja manapa kabar bagus dari Allah kaisa kasampian. Sampian miarsah benarema kabar genika beni minangka kabar dari manusia. Nanging minangka kabar dari Allah ongguan. Salerane semakuli sampian separjaje ka almasih. Tantaritan seteja se ialami sampian genika ialami cukun sarang jemaat-jemaat Allah Yudia. Setetika aku ngena Isa almasih. Sampian nangkung kesangsaraan sedetengah dari bangsana sampian tibi. Akati kesangsaraan seetangkung jemaat-jemaat Yudea seasala dari reng orang Yahudi. Reng orang kenika semate ikuste Isa sarang pinapi. Sarang singani aja kaules teja. Reng orang kenika ngamoso seteja na orang. Ben Allah tak kasokan sakale kareng orang kenika. Lamala reng orang kenika langalangi kaules teja. Aberta akhir kareng orang sebeni Yahudi berta semada tengah kaselamatan kasabeksa genika. Kalaban sapanika reng orang Yahudi genika nambai satu sana kantos genak banyakna. Ben samangken dibudina reng orang genika ekening bebentuna Allah. Nanging tandaretan sajek ke kaulus deja tape sasabet terobok tosareng sampian. Senari namung tape sa emata beni iate. Kaulus teje cek kerongga kesampian, ben aih tiar epaku ongku, terota temu pole sarang sampian. Kaulus teje aniat entara kesampian, ben ampon ngoti sekalian dukale, nanging ilang-alangi iblis. Ongkuan, sampian seteti pengarben sarang kasenengana ate kaulus teje. Sabab mondekik kuste isa rabu, ben sampian sarang kaule ngadep keselerana, sampian seteti kakumbira anak kaulus teje. Pacet sampian kagumbiraan ben kasenengana ate kaulus teja.